বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদাহ, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মান তাবিআহুম বিইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন, আম্মা বা'দ। কাউম মুসলিমিন দান মুসলিমাহ, পারা পামিরসা ইয়াং দিমুলিয়াকান আল্লাহ, পাদা কাসামবাতান কালি ইনি kita akan membahas tentang bab tanya jawab penting dalam kehidupan seorang muslim yang termasuk di dalam pembahasan buku Al-Usrul Akhir atau tafsir 1/10 dari Al-Qur'anul Karim. Pertanyaan yang pertama yaitu dari manakah seorang muslim mengambil akidahnya? Ya. Jadi seorang muslim dan muslimah di dalam dia berkeyakinan, hendaklah dia mendasarkan kepada Al-Quran maupun As-Sunnah atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah tersebut, maka seorang Muslim dan Muslimah akan mendapatkan kemantapan di dalam dia berakidah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam sebuah ayat surat An-Nisa ayat 65, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang artinya, maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidaklah beriman, ya, hingga mereka menjadikan kamu, ya, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan, ya, tidak merasa keberatan di dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Yang artinya, apa yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, maka terimalah dia, ya. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Wattaqullah, ya. Dan bertakwalah kepada Allah. Ya, di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, juga bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih." Yang artinya, Nabi SAW bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Ya. Ini semua menunjukkan pentingnya dan wajibnya kita mengembalikan seluruh perkara kepada Al-Quran maupun As-Sunnah. Kita menjadikan, ya, dari soal ini, kita menjadikan akidah kita, kita landaskan kepada ayat-ayat Al-Quran maupun As-Sunnah. Apa-apa yang Allah beritakan, ya, dari ayat-ayat Al-Quran, maka kita imani. Apa-apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritakan, kita juga beriman. Ya, kita beriman adanya rukun iman yang 6. Kita yakin adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rabb kita. Kemudian kita juga beriman, ya, akan adanya, akan kebenaran para nabi dan rasul, kitab-kitabnya, hari akhir, dan lainnya. Semuanya sumbernya dari mana? Dari Al-Quran maupun As-Sunnah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentunya di dalam memahami, ya, ayat-ayat Al-Quran maupun As-Sunnah, kita landaskan berdasarkan pemahaman Salafus Salih. Yang mana Salafus Salih itu adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para tabi'in, ya, orang-orang yang mengikuti para sahabat, dan tabi'it tabi'in, serta orang-orang yang meniti jalan mereka. Ya. Inilah metode kita sebagai seorang Muslim di dalam mengambil akidah, yang merupakan sebuah sesuatu yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Taraktu fikum amrain," ya. Aku telah meninggalkan dua perkara bagi kalian. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang kepada keduanya. Apa itu? Kitaballah wa sunnati nabiyyih. Ya. Jadi kitabullah Al-Qur'an dan sunnah nabinya. Maksudnya adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini para jamaah dan pemirsa sekalian, kalau kita berpegang kepadanya, maka insya Allah kita akan tidak terombang-ambing oleh dahsyatnya ya godaan pada zaman sekarang ini. Kita tidak akan terjerumus ke dalam berbagai kerancuan di dalam beragama. Dengan berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat biiznillahi ta'ala. Kemudian kita masuk kepada soal yang kedua. Ya, mudah-mudahan soal yang pertama bisa difahami. Soal yang kedua, apabila kita berselisih faham, apa yang menjadi rujukan kita? Ya, soal ini cukup penting karena banyak sekali kaum muslimin yang berselisih pendapat baik di dalam permasalahan ya, akidah maupun sifatnya fikhiyah atau berbeda pendapat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Apa yang menjadi rujukan? Ya, di sini dijelaskan bahwa kita merujuk pada syariat yang lurus, ya, yang tentunya kembalinya adalah kepada kitabullah, wahyu-wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu Al-Hadith. Ya, ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 59, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, yang artinya, kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, maksudnya Al-Quran, dan Rasul, maksudnya adalah sunnahnya. Ya, saya rasa sudah jelas soal yang kedua ini, menunjukkan pentingnya bagi kita semua untuk mengembalikan segala perkara, segala yang kita perselisihkan kepada Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri, para pemimpin di antara kalian. Ini semua termaktub di dalam surat An-Nisa ayat 59. Insyaallah ta'ala dengan mengembalikan segala perkara yang kita perselisihkan kepada Al-Quran ya, maupun As-Sunnah, maka kita akan mendapatkan jalan kebenaran. Kemudian yang ketiga, soal yang ketiga adalah, siapakah yang dimaksud dengan firqatun najiyah, golongan yang selamat? Ya. Siapakah itu? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya, beliau bersabda, "Taftariqu ummati ala 73 millah, kulluhum finnar illa millatun wahidah." Ya. Jadi umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Maka para sahabat bertanya, "Wa man hiya ya Rasulullah? Siapakah golongan itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi," yaitu golongan yang berpegang teguh dengan apa yang aku dan sahabatku berpegang kepadanya. Hadis ini menunjukkan kepada kita semua bahwa umat Islam ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada bergolongan-golongan ya. Golongan yang selamat hanyalah golongan yang berpegang kepada sunnah, kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian setelah kita mengetahui hal ini, maka alangkah pentingnya bagi kita semua untuk ya sekali lagi berpegang kepada agama Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam sebuah ayat surat Ali Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kalian semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya, Di sini kita garis bawahi, wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya, apa sebab terjadinya bercerai atau bercerai-berai di sini adalah karena mereka bisa jadi meninggalkan ya Al-Quran dan As-Sunnah, atau bisa jadi mereka meninggalkan salah satunya kembali kepada Al-Quran tanpa As-Sunnah, atau mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Ini yang menyebabkan terjadinya bercerai-berai ya dalam pemahaman yang benar, sehingga mereka berselisih atau menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa sumber yang pertama dalam hukum Islam adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah As-Sunnah atau hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di dalam memahami keduanya tidak bisa kita fahami secara pribadi. Kita harus bertanya kepada para ulama. Mereka lah orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pemahaman tentang agama ini. Merekalah yang menjelaskan tentang Al-Qur'an ya, tafsirnya maupun al-hadis, makna-makna dari hadis tersebut dan apa yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam maksud sabda beliau. Sampai di sini insyaallah pertemuan kita mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita insyaAllah sambung pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.